بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwanul Fiddin Azzakumullah, pada majelis yang pertama kita uraikan cukup panjang tentang perintah anjuran untuk tegar di atas sunnah sampai ajal menjemput kita, keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya. Barakallahu fikum. Pada kesempatan majelis yang kedua ini, yang akan kita bahas ialah upaya-upaya kita untuk bisa senantiasa tegar di atas sunnah. Ini lebih penting lagi, sebab inilah yang akan menentukan nasib kita masing-masing ba'dallah. Apakah kita termasuk rombongan orang-orang yang tegar di atas sunnah sampai akhir hayat, ataukah na'udzubillahi min dzalik kita termasuk golongan orang-orang yang terpental dari jalan yang lurus. Upaya-upaya tersebut, barakallahu fikum, harus diambil dari bimbingan Islam pula. Alhamdulillah, dalam Islam, barakallahu fikum, dijelaskan upaya-upaya, asbab-asbab seseorang itu bisa tegar di atas sunnah. Bil khusus, secara khusus, asbab yang bisa membuat dia kokoh dan tegar di masa-masa fitnah. Tegar di atas sunnah di masa-masa fitnah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azzakumullah, di antara upaya kita atau asbab syar'i untuk tegar di atas sunnah di masa-masa fitnah ialah al-iltifafu haul al-anasir al-muthbitah. Kita dianjurkan sangat untuk berusaha mendekat dan mengelilingi unsur-unsur yang meneguhkan kita. Al-anasir al-muthbitah. Unsur yang sangat banyak. Di antara unsur-unsur yang meneguhkan kita, barakallahu fikum, ialah al-iltifatu haul al-ulama ar-rasikhin ath-thabitin. Kita mendekat, kita berada di sekitar para ulama-ulama kita yang rasikhin, yang thabitin, yang kokoh, yang tegar di atas sunnah. Di sana ada profil-profil yang memang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka sebagai tokoh-tokoh, profil-profil peneguh umat. Pihak-pihak yang memang Allah jadikan sebagai pintu-pintu pembuka kebaikan, kunci-kunci pembuka kebaikan, dan kunci-kunci yang menutup kejelekan. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, Ibnu Abi Asim dalam kitab sunnah, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna minan nasi nasan mafatiha lil khairi maghaliqa lil syarr. Sesungguhnya ada dari sebagian orang pihak-pihak yang mereka itu adalah mafatih lil khair, kunci-kunci yang membuka kebaikan. Maghaliq lil syarr, yang menutup kejelekan. Allah yang mentakdirkannya, Allah yang memilih pihak-pihak seperti ini. Di antara mereka ialah para ulama. Ulama sunnah, ulama al-haq, bukan ulama dhalalah. Bukan ulama-ulama penyesat umat, tapi ulama-ulama yang di atas Islam yang benar. Ulama yang di atas sunnah. Dan bukan sekedar ulama. Lebih daripada itu, dalam sunnah diminta untuk kita kembali kepada kibarul ulama. Ulama-ulama yang kibar, yang senior secara ilmu dan secara usia. Ulama kibar pada masanya. Ulama itu banyak, ulama kibar lebih sedikit. Dan tidak semata-mata ulama kibar, tetapi diminta dan dituntut untuk kembali pada ulama'ul kibar, al-mutakhassisina fi hadzal bab. Ulama kibar spesialisasi babnya. Ulama kibar itu banyak. Banyak. Pada babnya masing-masing, pada bidangnya masing-masing. Maka mereka sebagai rujukan umat pada bidangnya masing-masing. Dalam bab tafsir ada bidang sendiri, ulama sendiri. Bidang hadis, bidang fiqih, bidang ini, bidang itu. Masing-masing. Rujukan kita kepada ulama masing-masing bidang tadi yang kibar dari mereka. Maka ketika yang kita bicarakan, yang kita singgung itu adalah masa-masa fitnah. Ulama-ulama yang kibar, yang kokoh di masa-masa fitnah. Maka kembalinya pada ulama sunnah, ulama kibar dari al-sunnah, dan ulama kibar yang mengerti betul tentang seluk-beluk fitnah-fitnah yang ada. Mereka dikenal dengan rijalul fitan. Rijal, tokoh-tokoh, profil-profil yang kokoh di masa-masa fitnah. Tidak hanya mengerti bimbingan sunnah, tidak hanya mengerti tentang akidah-akidah Islam, prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip sunnah, tapi juga mengerti seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada, seluk-beluk fitnah-fitnah yang ada, seluk-beluk kelompok-kelompok yang ada, makar-makar mereka, trik-trik mereka. Paham betul. Menyelami itu semuanya bertahun-tahun lamanya, sinin tawilah, tahun yang sangat panjang. Syafat lihahum fi hadhil fitan, sudah sampai memutih jenggot mereka, sangat tua dalam menyelami fitnah-fitnah yang ada. Merekalah rujukan kaum muslimin, rujukan kita di dalam masa-masa fitnah, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama yang lain. Dan subhanallah, di setiap zaman dan masa Allah subhanahu wa ta'ala menampilkan, membangkitkan sosok-sosok ulama seperti ini. Dari masa ke masa, dari mulai zamannya para sahabat sampai hari ini, itu ada. Barakallahu fikum. Naam, seperti yang diisyaratkan, disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah di muqaddimah kitab beliau Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyyah wa Zanadiqah, beliau menjelaskan tentang para ulama kita ini. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamani fatratin min ar-rusul baqaya min ahli al-ilmi yad'una man dhalla ila al-huda wa yasbiruna minhum 'ala al-adha yuhyuna bi kitabillahi al-mauta وَيُبَصِّرُونَ بِنُورِ اللَّهِ أَهْلِ الْعَمَى. Segala puji bagi Allah yang menjadikan pada tiap masa-masa kekosongan para rasul, Allah jadikan adanya sisa-sisa dari kalangan para ulama-ulama. Mereka mengajak orang-orang yang sesat kepada petunjuk. Mereka bersabar menghadapi rintangan-rintangan, gangguan-gangguan dan cobaan-cobaan dari mereka yang diajak tadi. Mereka menghidupkan dengan kitabullah orang-orang yang telah mati hatinya. Mereka memberi penjelasan dengan cahaya ilmu Allah, dengan cahaya agama Allah, orang-orang yang buta tentang itu semua. Ada setiap zaman itu ada ulama-ulama demikian, barakallahu fikum, sampai akhir kalam. Kalau mau diruntut dalam sejarah, barakallahu fikum, cukup banyak. Dari masa ke masa, dari fitnah ke fitnah, muncul fitnahnya, muncul para ulama yang mengcounternya, yang kokoh padanya. Secara global kita sebutkan, barakallahu fikum. Naam, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, kita tahu bahwasanya banyak setelah itu muncul gejolak. Di sana ada sebagian pihak atau bahkan kabilah-kabilah yang murtad dari Islam dengan wafatnya Rasul. Sebagian lagi berani tampil sebagai nabi palsu, Musailamatul Kadzdzab. Sebagian lagi berani tidak lagi mau memberikan zakat, tidak lagi mau memberikan zakatnya. Kelompok-kelompok yang menolak memberikan zakat, macam-macam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, disepakati oleh semua para sahabah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Allah bangkitkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arba untuk menghadapi semua fitnah-fitnah tadi. Barakallahu fikum. Orang-orang yang murtad dari Islam, bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi, kembali kepada Islam dengan keputusan yang begitu luar biasa dari beliau, melanjutkan pemberangkatan pasukan perang untuk melawan Romawi yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu pasukan sudah diminta berangkat, Rasul masih ada, masih hidup. Di tengah jalan ada kabar beliau wafat, terhenti oleh beliau khalifah Rasul yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Berangkatkan, berangkat, aku tidak akan pernah menggagalkan sesuatu yang merupakan azamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat walaupun digambarkan dengan bahasa yang luar biasa, walaupun ummahatul mukminin di kota Madinah ini mereka diseret, digonggong, digigit oleh anjing-anjing di kota Madinah. Berangkat. Alhamdulillah dengan berangkatnya pasukan ini, yang tadinya goyah akan keislamannya, kuat kembali. Berarti tidak ada masalah dengan wafatnya Rasulullah SAW. Musailamah al-Kadzdzab dengan pasukannya dibasmi perang pada masa itu. Barakallahu fikum. Sampai terbunuh Musailamah al-Kadzdzab. Terkait dengan pihak-pihak yang menolak zakat, diperangi sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arba. Sehingga selama 2 tahun masa kekhilafahannya, beliau berhasil dengan izin dari Allah Azza wa Jal mematahkan fitnah-fitnah tadi, sehingga Islam kembali kokoh dan jaya. Setelahnya beliau limpahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Di masa Khalifah Umar hampir tidak ada yang berani macam-macam. Tergolong tenang, stabil. Tapi ketika mulai muncul benih-benih fitnah, langsung dikeluarkan yang namanya Durratu Umar. Durrah itu pelepah kurma yang basah untuk memukul orang-orang tadi, namanya Durratu Umar. Ketika muncul Sabir Ibnu Isa al-Muradi, mulai bertanya-tanya tentang ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran, menggelisahkan kaum muslimin, bahkan pasukan kaum muslimin. Umar berdoa supaya dikasih kesempatan ketemu dengan orang ini. Dan ketemu dengan orang tersebut. Panggil. Kamu siapa? Dia mengatakan, saya hamba Allah Abdullah Sabir. Dia mengatakan, saya Abdullah Umar. Langsung dipukul kepala dia. Dengan Durrat Umar. Pukul kepalanya dia. Jatuh imamahnya. Gundul pelontos. Dia mengasuh, demi Allah, kalau tadi saya tahu kamu gundul seperti ini, tak penggal leher kamu. Masa itu dikenal gundul pelontos itu adalah ciri-cirinya kaum Khawarij. Pulang sana. Berdarah-darah itu. Sembuh, panggil lagi. Pukul lagi. Darah lagi. Pulang sana. Sampai 3 kali. Yang berikutnya ketika mau dipukul, ya Amirul Mukminin, kalau kamu ingin membunuh aku, bunuhlah aku dengan baik-baik. Tapi kalau tidak, sudah hilang yang di kepalaku ini. Sudah, pulang ke daerah asal kamu. Dia dari Kufah. Dia menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Amir Kufah, disandarkan kepada dia. Ini adalah orang yang sedang dihukum sama khalifah. Azmatu Amirul Mukminin. Sampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Wah, di Kufah dia kayak unta kudisan sudah. Enggak ada yang bisa mendekat. Yang mendekat ke dia bubar semua. Dia mendekat ke orang lain bubar semuanya. Menyendiri. Sampai betul-betul dia sangat insaf, sangat taubat. Hilang semuanya. Maka Abu Musa al-Asy'ari menulis kepada Abu Khattab. Dikatakan sudah bagus. Maka diizinkan normal sebagaimana biasa. Itu dihitung oleh para ulama setahun. Di benih-benih begitu langsung hilang. Muncul kembali pada akhir-akhir kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ini benih-benih khawarij muncul. Benih-benih fitnah khawarij muncul. Sampai pada tingkat terburunya Khalifah Utsman. Semakin membesar pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tampil pada masa itu para sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dan yang bersama dengan beliau menumpas gerakan-gerakan, satu Sabaiyah, dua Khawarij, Haruriyah. Sabaiyah adalah orang-orang Syiah. Syiah yang mengaku sebagai Syiatu Ali, pembela Ali, ternyata sampai pada tingkat menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Pengikutnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dibakar mereka semua. Siapkan parit, digali parit, disiapkan kayu bakar, dinyalakan api, ditangkap. Sabaiyah tadi dilemparkan dalam api. Sebagian selamat, sebagian dihukum dengan demikian. Haruriyah. Begitu masyhur kisah peperangan yang begitu dahsyat antara beliau dengan Haruriyah, dengan perang Nahrawan. Dipatahkan kekuatan-kekuatan Khawarij pada masa itu dan dicari betul seseorang yang diberitakan Rasul tentang mereka ini. Dzu ats-Tsadiyain. Barakallahu fikum. Ketemu. Dan disebutkan dalam riwayat beliau dan para sahabat, syukur karena ini. Tertumpahkan dengan semua. Muncul di masa-masa akhir sahabat radhiyallahu taala majma'in pemahaman qadariyah yang muncul dari Basrah, dimunculkan oleh orang yang bernama Ma'bad al-Juhani dan yang sama dengan dia, mengatakan al-amru uruf, Allah, maknanya Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi baru Allah tahu. Kalau belum, Allah enggak tahu. Ada kufur mengingkari ilmunya Allah Azza wa Jalla yang maha luas. Muncul. Maka tampil membantah, mengcounter, meredam fitnah ini para sahabat yang ada pada masa itu. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba dan para sahabat yang lainnya. Masyhur dalam Sahih Muslim di awal hadis asbabul wurud hadis Jibril terkait dengan masalah ini. Ketika dilaporkan kepada Abdullah bin Umar tentang adanya kelompok yang demikian ini, beliau mengatakan, kalau kamu berjumpa dengan mereka, Fa'akhbirhum, sampaikan kepada mereka bahwasanya Abdullah bin Umar barok dari mereka dan mereka barok dari bin Umar. Walladzi nafsi biyadi, lau anna ahadahum anfaqa mithla ukhudin dhahaba ma qabilahu Allah ta'ala hatta yu'mina bil qadar. Sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka berinfak satu gunung Uhud emas, Allah tidak akan menerima infak mereka itu hingga beriman dengan takdir. Dibawakan hadis dari Umar bin Khattab tentang hadis Jibril yang masyhur tersebut. Patah. Barakallahu fikum. Muncul lagi, semakin besar muncul lagi yang namanya Qadariyah. Masih Qadariyah. Di era masa Daulah Bani Umayyah. Dimunculkan oleh sosok yang menyimpang yang namanya Ghailana Dimashqi. Dan yang lain-lainnya. Maka tampil para ulama sunnah pada masa itu. Dipimpin oleh Khalifah Ar-Rasyid. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dan para ulama-ulama yang bersama dengan beliau. Dan yang sebelum beliau. Seperti Mujahid bin Jabr al-Makki. Ini tabi'in. Ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Al-Auza'i. Imam Syam pada masanya. Dan yang lain-lainnya. Mereka membantah penyimpangan-penyimpangan Qadariyah tadi. Dan akhirnya Ghailana Dimashqi terbunuh. Dibunuh oleh Hisham bin Abdul Malik, sang penguasa ketika itu. Ketika muncul yang namanya Sekte Jahmiyah. Sekte Jahmiyah. Yang awal mula dimunculkan oleh orang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Tetapi dimasyhurkan oleh Jahm bin Sofwan. Sehingga dikenal dengan nama Jahmiyah. Disebab kepada Jahm bin Sofwan. Barakallahu fikum. Memunculkan pemahaman yang mengerikan. Menolak semua nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Azza wa Jal. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Sama saja menyerupakan Allah dengan perkara yang tidak ada. Yang tidak wujud. Ada kufur. Dan poin-poin penyimpangan yang lainnya. Maka tampil para ulama ussunnah pada masa itu. Seperti Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Seperti Ibnu Sukhtiyani, Hasan al-Basri, Abdullah bin Aun, Ahmad bin Zaid. Dan yang lain-lainnya. Tampil ulama sunnah pada masanya masing-masing. Mengkonter pemahaman-pemahaman tersebut. Barakallahu fikum. Ketika fitnah Jahmiyah semakin dahsyat. Diusung oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah. Semacam Wasil bin Atal Maghazili, Amr bin Ubaid, Hisham al-Marisi, Ahmad bin Abi Duat, dan yang lain-lainnya. Mereka mengadopsi pemahaman Jahmiyah dan dimasukkan dalam pemahaman baru, pemahaman Mu'tazilah. Mereka semakin kuat dan berhasil mengambil alih tampuk kepemimpinan, mempengaruhi khalifah dari khalifah bin Abbasiyah kala itu. Memunculkan fitnah begitu dikenal di dalam sejarah Islam, fitnah khalqul Quran, pemahaman yang kufur meyakini Quran adalah makhluk, padahal yang benar Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Kita besar pada masa itu, sangat dahsyat, mihnah yang begitu luar biasa. Tampil pada masa itu para ulama sunnah wa ala rasihim, dan di antara tokoh ulama sunnah pada masa itu yang tampil meredam fitnah tadi, mengorbankan semua yang dimiliki, mengorbankan harta, mengorbankan benda, bahkan fisik, bahkan nyawa. Tampil pada masa itu tokoh-tokoh sunnah wa ala ra'sihim al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sekian periode masa kekhilafahan pada masa itu. Kita besar pada masanya. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla memenangkan akidah ahlu sunnah wa jamaah. Memenangkan ahlu sunnah di atas penyimpangan-penyimpangan tadi. Dan selesailah kita tersebut dengan kemenangan ahlu sunnah wa jamaah. Dengan akidah yang benar. Berubah penguasanya menjadi penguasa yang memahami akidah yang benar. Sampai dikatakan oleh para ulama kita. Dinukil dari Ali Ibn Madini rahimahullahu ta'ala. Laqad thabbatallahu al-islam. Wa fi riwayatin. A'azza Allahu al-Islam yawma riddati bi Abi Bakr wa yawma al-mihnati bi Ahmad ibn Hanbal. Sungguh Allah Azza wa Jalla meneguhkan Islam, menjayakan Islam pada masa-masa murtad dengan Khalifah Abu Bakar Siddiq, dan pada masa-masa mihnah dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Tampil para ulama. Yang lainnya banyak berguguran dan beliau seorang diri tampil kokoh tegar. Allah menangkan akidah Islam barakallahu fiikum. Ketika semakin dahsyat fitnah tengah-tengah kaum muslimin, bukan lagi Jahmiyah dan Mu'tazilah, tapi muncul tengah-tengah umat bendera Asy'ariyah Maturidiyah, semakin dahsyat yang namanya bid'ahnya, filsafat, ahli kalam, ahli mantik dan yang lain-lainnya dibawa oleh tokoh-tokoh mereka, maka tampil dari kalangan ulama'ul ummah, ulama'ul sunnah yang mengcounter penyimpangan-penyimpangan mereka ini tadi, tampil Al-Barbahari rahimahullah, Ibnu Khuzaimah rahimahullah, Al-Lalikai rahimahullah, Al-Ajuri rahimahullah, Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, Ibnu Waddah rahimahullah, dan para ulama yang lainnya. Mereka menghadapi tokoh-tokoh Jahmiyah, tokoh-tokoh Mu'tazilah, pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah. Barakallahu. Terus demikian dari masa ke masa. Pada abad yang ke-6 atau yang ke-7 Hijriah, yang namanya penyimpangan-penyimpangan bid'ah semakin merata, semakin dahsyat, semuanya muncul. Dari kalangan non-muslim melancarkan makar dan syubhatnya, al-Yahud wa Nasara. Bahkan mereka perang fisik dengan kaum muslimin, dengan pasukan Tatar. Berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah bermunculan. Filsafat muncul. Aqlaniyun muncul. Yang lama-lama Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah keluar. Tambah lagi dengan kalangan Sufiyah, kebatilan dan yang lainnya muncul. Hampir semuanya merata pada masa itu. Maka Allah tampilkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa talamidhatuhu wa ashabuh, dan murid-murid beliau tampil untuk membantah satu persatu penyimpangan-penyimpangan tadi dan dibukukan dalam karya-karya mereka. Tampil Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, Adz-Dzahabi, Ibn Katsir, dan juga yang lain-lainnya tampil menghadapi mereka semua. Wa ala rasihim, di antara tokoh yang begitu mencolok, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hampir tidak ada satu bid'ah pun, satu kelompok bid'ah pun, melainkan Syekhul Islam punya kitab membantah semua penyimpangan-penyimpangan mereka dengan bantahan yang begitu kuat ilmiah dari semua sisi. Jadi diakui sampai sekarang oleh musuh-musuh sunnah. Mereka meyakini masih ada di leher-leher kami, cengkraman-cengkraman hujjah yang disampaikan Ibnu Taimiyah yang enggak bisa kita lepaskan. Ini kenapa mereka sangat membenci Ibnu Taimiyah dan menfitnah Ibnu Taimiyah dengan gelar-gelar yang enggak ada pada Ibnu Taimiyah. Zamannya sangat jauh. Barakallahu fikum. Terus demikian sampai pada barakallahu fikum abad 11 atau 12 Hijriah. Barakallahu fikum. Kesyirikan di mana-mana. Bukan lagi semata-mata bid'ah, kesyirikan di mana-mana. Penyembahan-penyembahan kepada kuburan di mana-mana. Berbagai macam ritual syirik seperti yang ada pada masa jahiliyah dahulu merambah di mana-mana, bahkan lebih mengerikan, lebih dahsyat. Plus penyimpangan-penyimpangan bid'ah tadi. Allah tampilkan barakallahu fikum para mujaddidin, para pembaharu-pembaharu agama yang menjelaskan kepada umat at-tauhid yang benar, akidah yang sahihah, prinsip-prinsip sunnah yang benar. Wa ala ra'sihim, dan tokoh-tokoh mereka di antaranya antara Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, yang dibantu oleh Al-Amir Saud, yang dengan beliau muncul negara Saudi Arabia sampai sekarang ini. Itu merupakan barokah tauhid dan barokah dakwah tauhid barakallahu fikum. Al-Imam As-Sun'ani di Yaman. Diteruskan masa setelahnya lagi Asy-Syaukani juga di Yaman. al-muallimi, ketika itu ada di kota India. Kemudian Ahmad Syakir di kota Mesir. Dan yang lain-lainnya. Dari kalangan para ulama sunnah, mereka menebarkan dakwah tauhid, menebarkan dakwah akidah sahihah. Mereka tidak semata-mata membantah syubhatnya para musyrikin, tetapi juga mereka tampil di medan laga berperang melawan kaum kufar, berperang melawan kaum musyrikin, berperang melawan kuburiyin. Itu dengan fisiknya, jihad yang luar biasa pada masa itu. Sama seperti pada masa Ibnu Taimiyah, jihad melawan Tatar. Allah menangkan Islam, Allah menangkan tauhid, Allah menangkan akidah sunnah, Allah patahkan semua tadi, dan berkah Allah berikan kepada umat ini dengan adanya dakwah tauhid dan negara tauhid, dan dampak dakwahnya di mana-mana sampai ke Indonesia ini. Barakallahu fikum. Demikian ya ikhwan, barakallahu fikum. Dari masa ke masa tampil para ulama sunnah pada masanya masing-masing, mereka meredam semua fitnah yang ada, dan Allah tampilkan ulama-ulama tadi untuk pegangan umat, rujukan umat. Barakallahu fikum. Ketika muncul sebuah kelompok yang dinyatakan oleh para ulama sebagai cikal bakal munculnya pemahaman tamyi', melembekkan prinsip sampai hari ini, dan dikatakan kelompok ini sebagai wadah munculnya berbagai macam ideologi-ideologi yang ada di zaman sekarang ini, dari mulai ideologi terorisme, radikalisme, takfir, jihadisme, dan yang lain-lainnya, sampai bab tamyi', Islam yang terlalu moderat sampai ngelembek, sering menyimpang dari sunnah, muncul kelompok yang namanya Ikhwanul Muslimin. Muncul kelompok yang namanya Ikhwanul Muslimin, yang dilahirkan oleh seorang tokoh yang bernama Hasan al-Banna, dengan tokoh-tokoh mereka pada masa itu. Di sana ada Said Qutb. Ini adalah pemikir mereka yang memancarkan berbagai macam racun-racun pemikiran yang sangat membahayakan. Racun takfir dari dia, racun gerakan-gerakan pemberontakan dari dia, racun yang lain dari dia. Jadi katakan hampir semua ideologi-ideologi menyimpang di zaman sekarang ini, itu porosnya kepada pemahaman dan pemikirannya Said Qutb. Ada Said Hawa, ada Muhammad Abdu, ada Muhammad Rashid Ridha, ada Jamaluddin Afghani, dan juga yang lain-lainnya dari tokoh-tokoh mereka yang ada tadi. Muncul lagi ketika itu pecahan-pecahan dari mereka. Ada yang namanya Hizb Tahrir, ada yang namanya barakallahu fikum Al-Qutbiyah Sururiyah. Ini semuanya pecahan-pecahannya kaum muslimin. Nah, sekarang ini yang KW-KW-nya ini. Ada kaum muslimin IM1, ada Sururiyah Qutbiyah IM2, ada yang setelahnya lagi yang mengikuti pemahamannya Al-Halabi, Halabiyah IM3, ada lagi yang sekarang-sekarang ini IM4, IM5. Nah, semuanya larinya ke arah sana. Secara ideologinya, gerakan-gerakan dakwahnya, tarekat-tarekat dakwahnya, semuanya hanya ke arah sana. Muncul yang namanya firqah tablighiyah, jamaah tabligh, dan yang lain-lainnya dari kelompok-kelompok yang muncul pada masa era-era belakangan ini. Ya, sekitar satu abad inilah barakallahu fikum. Muncul berbagai macam kelompok-kelompok tadi barakallahu fikum, dan Allah Azza wa Jalla membangkitkan para ulama ussunnah pada masanya, yang menerangkan kepada umat tentang akidah sunnah, prinsip sunnah, dan membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka semua tadi. Pada masa itu tampil Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di Syam. Muncul Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan masyayikh yang lain di kota Saudi Arabia. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullahu ta'ala di negeri Yaman. Dan ulama yang lain pada masa itu, yang kebanyakan dari mereka sekarang ini telah wafat. Diteruskan oleh para ulama yang setelah mereka, dari para ulama sunnah yang ma'rufin, yang dikenal dengan sunnahnya, kokoh di atas sunnah, mengerti betul seluruh penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ada Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, ada Syekh Salalu Haidan hafizahullah, ada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala waru'ah. Dan diakui oleh para ulama ussunnah pada masa ini, beliau adalah orang yang paling mengerti di zaman sekarang ini tentang seluk-beluk penyimpangan, hizbiyah, kelompok yang menyimpang, makar-makar mereka, trik-trik mereka, paling paham. Dan yang terdepan di dalam mengcounter, yang membantah pemahaman mereka. Dengan berbagai macam kitab-kitab yang ada. Semua fitnah muncul, beliau bantah. Sekian kitab. Fitnah muncul, dibantah. Sekian kitab. Sampai hari ini. Semoga Allah SWT memanjangkan umur beliau di atas kebaikan dan umurnya para ulama yang lain yang di atas sunnah. Ada Asy'al Allamah Syaubat Al-Jabiri, Asy'al Al-Bukhari, dan juga yang lain-lain dari kalangan para ulama sunnah. Barakallahu fikum. Sampai hari ini, mereka semuanya tampil di tengah-tengah umat, menjelaskan kepada umat tentang prinsip-prinsip sunnah, dan membongkar penyimpangan-penyimpangan fitnah, penyimpangan-penyimpangan bid'ah, yang dimunculkan oleh person atau sebuah kelompok. Maka ikhwan fillah azakumullah, upaya kita untuk supaya kita itu selamat dari fitnah, tegar kokoh di atas sunnah di masa-masa fitnah, kita harus selalu kembali kepada bimbingan para ulama-ulama tadi. Bukan semata-mata ulama, tapi ulama sunnah. Ulama banyak, tapi yang penyesat umat juga banyak. Yang dibahas ulama sunnah. Bukan semata-mata ulama sunnah, tapi ulama kibar minhum. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-barakatu ma'a akabirikum, yang namanya keberkahan, barokah bersama dengan ulama kibar kalian. Dan ingat, bukan semata-mata ulama kibar, tapi ulama kibar yang spesialis bidangnya, yang ahli dalam fitnah tersebut. Dalam masalah fitnah, ulama-ulama rijalul fitan, fuqaha'ul fitnah, yang mengerti betul seluk-beluk fitnah tadi barakallahu fiik. Di zaman sekarang ini, yang diakui oleh para ulama yang lainnya adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan yang bersama dengan beliau. Maka ketika seseorang muslim di masa-masa fitnah seperti ini kembali kepada bimbingan masyayikh tadi, para ulama tadi, itu bukan namanya taklid, itu bukan namanya fanatik, itu namanya kembali kepada bimbingan sunnah. Itu yang dianjurkan dalam Quran dan sunnah. Kembali kepada para ulama sunnah. Was'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Dan juga dengan riwayat tadi, al-barakatu ma'a kabirikum. Dan emang harus pilih-pilih. Nggak sembarang ulama harus pilih-pilih. Tergantung bidangnya masing-masing. Kalau hadith, ulama'ul hadith. Kalau tafsir, ulama'ul tafsir. Kalau fiqh, ulama' fiqh. Lughah, ulama' lughah. Kalau urusan fitnah, ulama' fitnah. Ulama'ul sunnah yang paham fitnah. Barakallahu fikum. Ini sangat penting, ikhwan fillah azakumullah, untuk dicermati baik-baik. Barakallahu insyaallah ta'ala. Pegangi yang kuat-kuat. Jangan tolak-tolak dengan omongan banyak orang. Masa ulama cuma itu-itu aja? Jawabannya, emang iya. Mau apa? Bab fitnah, ini ulamanya. Ini. Dengan tambah mengurangi rasa hormat dari para ulama yang lain. Yang lain bagaimana? Nah, kita ambil di bidangnya masing-masing. Bidang ini, ulamanya ini dan ini. Barakallahu fikum. Camkan baik-baik, sabda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Ketika suatu perkara dilimpahkan, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kebinasaan. Dengan hadis ini diambil faedah dari para ulama, yang namanya marja'iyah, rujukan semua bidang, ialah al-mutakhassisun fi fannin, orang yang spesialis bidangnya masing-masing. Barakallahu fikum. Maka spesialis fitnah adalah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah. Barakallahu fikum. Tatkala menghadapi fitnah-fitnah yang ada, kita kembali kepada beliau, menunggu bagaimana kalamnya beliau. Itu bukan taklid. Itu bukan namanya taklid, tapi itu namanya menerapkan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Walhamdulillah, dari semua fitnah-fitnah yang ada di akhir-akhir ini, Allah azza wajalla memberikan hujjah dalil al-haq melalui Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dan para ulama bersama dengan beliau. Dari mulai pembahasan Said Qutb, ini memiliki sekian bantahan-bantahan panjang, dipuji oleh para ulama. Ketika muncul kelawan namanya orang-orang yang lain, semacam Tariq Suwaidan, semacam Adnan Ar'ur, semacam Muhammad Al-Maghrawi, semacam Abdul Hasan Al-Ma'ribi, semacam Ali Hanatul Hamid, dan yang lain-lainnya. Tampil beliau. Bantahan-bantahan beliau menghujam langsung kepada mereka. Terkapar. Ini kalau bahasa perang, terkapar. Dipuji oleh para ulama yang lain terkait bantahan ilmiah. Itu semua setelah upaya menasihati, upaya menegur, upaya majelis panjang. Nah mungkin, maka dibantah. Itu bersatu. Ilmiah. Ketika muncul fitnahnya Abu Hasan al-Maribi di Yaman. Nah, setelah upaya sekian lama enggak mempan, dibantah sama beliau. Terkapar. Dengan taufik minallah azza wa jalla. Nah, di zaman sekarang ini kita muncul fitnahnya Alil Halabi. Yang dikenal dengan sebutan Halabiyun. Mohon maaf, di Indonesia ini corongnya Rojaiyun. Mohon maaf, kesebut. Rojaiyun dan ling-ling mereka. Ini corongnya Al-Halabiyah. Mempermainkan kaidah cara ta'dil dan segala macamnya. Mengumpulkan semua orang-orang yang menyimpang jadi satu. Semuanya dikatakan Ahlus Sunnah yang menyimpang Syekh Rafi dan yang bersama dengan dia. Dibalik sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Tahir dibatas sama pertentangan para ulama yang lainnya terkapar. Wahdah. Dan antum akan lihat nanti insyaallah taala dengan taufik dan hidayah dari Allah azza wajal dan dengan tajrubah pengalaman-pengalaman yang ada dan dengan thanaul ulama, sanjungan-sanjungan para ulama dalam masanya masing-masing. Fitnah ini pun juga demikian insyaallah taala. Semua akan berakhir. Akan jelas, akan gamblang dan insyaallah taala sekali lagi Allah Azza wa Jalla membangkitkan Asy-Syaikh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa rahmah tampil menjelaskan segala sesuatunya dengan tenang, dengan hujah, dengan ilmiah dan semua akan terbongkar. Ini sudah mulai pelan-pelan ini sudah terbongkar, dikit-dikit semakin buka. Bagi sebagian pihak sudah terang kayak matahari. Bagi sebagian yang lainnya sudah terang kayak rembulan. Bagi sebagian yang lain terangnya kayak bintang. Bagi sebagian yang lainnya masih kayak samar-samar. Masih ada kabut-kabut dan segala macam. Tapi mulai melihat ini terang tadi itu. Bagi sebagian yang lainnya berkabut. Tertutup matanya untuk memandang yang hak, memandang yang sunnah. Paham salah ya? Ini pun juga demikian. Yang terakhir ini nanti ya ikhwan. Juga demikian insyaAllah ta'ala. Akan Allah akan selesaikan, Allah akan sibah, Allah akan bongkar semua fitnah tadi itu insyaallah taala melalui Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dan ulama yang bersama dengan beliau seperti Syu'bah Jabiri, Syatul Bukhari dan yang lain-lainnya barakallahu fikum. Semakin kelihatan. Fa'ansahukum maka saya pribadi menasihatkan kepada antum sekalian, antum tunggu. Bukan bagiannya antum, antum jangan kemudian macam-macam sendirian gitu sok ngerti sok alim berlaga di zaman fitnah, bukan bagiannya antum. Tunggu nanti. Antum belajar yang rajin, ta'lim yang bagus, diam, enggak usah banyak bicara, nantikan. Insyaallah taala. Pelan tapi pasti akan muncul keterangan-keterangan, bayan-bayan barakallahu fikum dari beliau hafizahullah taala para Alusunah Salafin yang lain di seluruh dunia menjelaskan tentang fitnah ini akan semakin nampak gamblang dan jelas. Dan sekarang sudah kalau bahasa orang perang gitu, ini sudah mulai gelisah semuanya ini orang-orang ahli fitnah ini sudah mulai gelisah semua ini sudah mulai merasakan wah sengatan-sengatan bantahan Alusunah sudah mulai kelabakan, sudah mulai panik dan ini akan semakin lama akan semakin jelas dan semuanya akan semakin gamblang. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kewajiban kita ialah kita harus berada di sekitar unsur-unsur yang meneguhkan. Di antara yang meneguhkan kita dengan taufik dari Allah Azza wa Jal dan itu merupakan cara yang syar'i ialah dengan kita kembali dan berada di sekitar para ulama ussunnah. Ulama'ul kibar dari Ahlus Sunnah, ulama spesialis fitnah dari kalangan ulama kibar Ahlus Sunnah. Wala rasihim dan tiadar tokoh mereka ialah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Selamat insyaallah taala bi taufiqillah taala wa hidayatih. Insyaallah taala. Difahami insyaallah ya? Nah. Barakallahu fikum. Unsur yang lain yang meneguhkan kita. Ialah al-bi'ah as-salihah. Lingkungan yang soleh. Lingkungan yang baik. Yang namanya bi'ah ialah ma yuhitul insan fi hayati. Sesuatu yang melingkari, yang meliputi seorang insan dalam kehidupannya. Ya, yang biasa interaksi dengan dia, yang biasa dia ketemu dengannya, yang di sekitar dia. Kalau kita membahasakan lingkungannya. Di antara unsur yang meneguhkan kita di masa-masa fitnah, lingkungan yang baik. Ini menentukan barakallahu fikum, lingkungan yang baik. Orang itu akan mudah bitaufiqillahi ta'ala wa hidayatih, mudah untuk istiqamah di atas sunnah ketika lingkungannya itu lingkungannya ahlus sunnah. Di tengah-tengah ahlus sunnah, bersama dengan ahlus sunnah. Suka dan duka bersama dengan ahlus sunnah. Tidak jauh dari ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga mudah bagi itu menerapkan sunnah. Dalil yang bisa kita sebutkan, yang kita sampaikan terkait dengan masalah lingkungan ini, hadis yang mengisahkan tentang pembunuh 100 nyawa. Ada yang ingat? Tahu insyaallah ya? Nah, thullabul ilm harus tahu kisah ini. Dalam Bukhari Muslim disebutkan di masa lalu ada seseorang yang membunuh 99 nyawa. Bukan satu nyawa ya, 99. Ini kalau di Indonesia mungkin masuk rekor muri. Satu orang membunuh nyawa yang begitu banyak. Besar dosanya ya, besar dosanya. Namun dia begitu ingin insaf dan taubat. Terus bangkit semangat taubatnya itu. Dia bertanya kepada yang di sekitarnya, tunjukkan kepada aku orang yang terbaik di muka bumi ini. Ditunjuklah seorang rahib. Kala itu namanya ahli ibadah. Dia pun ke sana. Niatan dia kepingin taubat. Dia mencerita kepada sang rahib, aku telah membunuh 99 nyawa. Apakah saya bisa taubat? Sang rahib merasa besar dosa yang dia kerjakan tadi. Maka dengan tanpa ilmu dia mengatakan, kamu gak punya taubat. Laisa laka taubat. Tidak bisa, kamu tidak bisa taubat. Ya, ini besar sekali dosa kamu itu. Satu nyawa saja begitu besar. Lain 99 nyawa. Tidak bisa taubat kamu. Naik hitam dia, marah dia. Sikat sekalian pendetanya itu. Genap 100 nyawa. Nyawa ke 100 nyawa seorang pendeta di ibadah. Tapi kemauan dia untuk taubat semakin membuncah, semakin besar. Terdorong untuk ingin taubat. Tanya lagi, tunjukkan kepada aku orang yang paling alim di muka bumi ini. Ditunjukkan itu. Seorang alim dari ulama ummah pada masanya. Ulama pada masa itu. Datang ke sana. Cerita panjang lebar yang intinya, saya telah membunuh 100 nyawa. Yang terakhir siapa ini? Pendeta tadi. Apakah saya punya taubat? Dia memandang dengan ilmu syar'i. Bukan semata-mata dengan perasaan. Dengan ilmu syar'i. Maka dia mengatakan, tidak ada yang menghalang kamu dari taubat. Ya, kamu punya taubat. Laka taubat. Syahidnya pada omongan selainnya. Sang alim mengatakan kepada dia, upaya untuk dia taubat. Dikatakan, walakinnaka bi ardi su'in. Tetapi kamu sekarang ini ada di sebuah tempat yang jelek. Fadhhab ila makani kada wa kada fiha unasun salihun ya'budunallah fa'budillaha ma'ahum fiha. Kamu sekarang pergi ke tempat ini. Di situ ada kaum salihin yang ibadah kepada Allah. Di situ hendaklah kau ibadah kepada Allah bersama dengan mereka di sana. Hadza wasyahid. Kan akhir kisah kan kemudian dia ke sana ya. Ke sana di tengah jalan dia mati. Walhasil dia terima taubatnya oleh Allah Azza wa Jal. Kalimat ini barakallahu fikum diawil faedah oleh para ulama. Di antara jujurnya taubat seseorang, dia harus meninggalkan habitat yang lama. Dia harus meninggalkan komunitas yang lama, yang jelek-jelek tadi. Hapus semua. Kawan-kawan lama tinggalkan semua. Nomornya hapus semua. Link-linknya hilangkan semua. Plus, close. Tutup semuanya. Buka lembaran baru. Teman-teman baru. Link-link baru. Ya, yang baik. Pindah ke tempat yang soleh tadi. Dari sini pula diambil faedah tentang ahamiyatul bi'ah. Betapa pentingnya yang namanya lingkungan. Ketika jelek lingkungannya, mendorong orang untuk berbuat jahat. Sampai membunuh 100 nyawa. Itu asbabnya banyak. Di antara asbabnya adalah lingkungan yang jelek. Walakinnaka bi ardi su'in. Kamu di tempat yang jelek. Maka di antara upaya untuk memperbaiki diri, supaya dia kembali soleh, harus pindah lingkungan. Idhab ila makanika tawakkala. Pergi kamu ke tempat yang itu. Tempat yang baik, lingkungan yang bagus, orang soleh di sana, ibadah di sana. Kamu sama mereka, ibadah kepada Allah bersama dengan mereka. Ketika lingkungannya soleh, maka akan membuat orang itu terpancing, termotivasi untuk berbuat kesolehan. Bi'ah solehah. Maka kalau kepingin barakallahu fikum tegar di atas sunnah, kokoh di atas sunnah, asbabnya banyak. Di antaranya adalah mengelilingi unsur yang meneguhkan. Unsur yang meneguhkan di antaranya adalah lingkungan yang soleh. Antum kepinginnya masya Allah tegar di atas sunnah, tapi tinggalnya di tengah-tengah masyarakat yang Allahul Musta'an membenci sunnah, masyarakat yang memusuhi sunnah, masyarakat yang full dengan berbagai macam ritual-ritual yang menyimpang dari sunnah. Terus kepingin isi koma. Berat. Nah, keluar rumah sudah pemandangannya sudah gak enak semua ini. Dalam rumah loh, mendengarkan perkara-perkara yang menyelisih sunnah. Di rumah loh itu. Suara segala macamnya, tindakan, perbuatan, ritual semuanya menyelisih sunnah. Berat bagi antum untuk tegar di situ. Mudah untuk terpelanting. Lingkungan bahaya. Kepingin selamat, kepingin tegar di atas sunnah, harus merapat bersama dengan orang-orang yang di atas sunnah. Harus bergaul dengan orang-orang yang di atas sunnah. Suka dan duka bersama dengan orang-orang yang sunnah. Sabar dengan kondisi mereka. Mereka manusia biasa, salah ya betul. Ada yang halus, ada yang kasar, ya macam-macam, tapi di atas sunnah. Sabarlah bersama dengan mereka, engkau akan selamat barakallahu fikum di atas sunnah, karena bersama dengan ahlus sunnah. Nah, ya. merapat, itu pentingnya adanya lingkungan-lingkungan islami, lingkungan-lingkungan sunni, itu penting. Nah, merapat. Kalau agak jauh, sesering mungkin interaksi dengan orang salihin ahlussunnah wal jamaah salafiyin. Sering mungkin ke markis-markis mereka, ke masjid-masjid mereka, supaya kokoh selalu di atas sunnah. Barakallahu fikum. Begitu ya. Ya, sebuah resiko kalau ternyata naudzubillah min dzalik markisnya berubah jadi markis yang enggak sunnah, ya bubar. Itu sebuah resiko dari sebuah konsekuensi. Ya bubar. Untuk menyelamatkan akidah kita, sunnah kita, ya bubar. Gitu ya. Nah, semoga tidak demikian. Unsur yang lain. Unsur yang lainnya ialah al-ikhwah as-sadiqun, as-salihun. Unsur yang lain dari unsur-unsur yang meneguhkan kita adalah teman-teman yang soleh, teman-teman yang jujur, teman-teman yang di atas sunnah. Sahib. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-rajulu ala dini khalilihi falyanzur hadukum man yukhalil. Hadza rawahu Ahmad bi isnad hasan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu tergantung agama sahabat karib. Maka lihatlah salah satu di antara kamu dengan siapa dia bersahabat karib. Man jalas janas, yang biasa bermajlis bersahabat akan sejenis. Dan itu alami, fitrahnya manusia akan mencari yang sejenis. Dalam bab ini mereka sama dengan burung, burung pun akan hinggap dengan yang sejenis. Ada burung gagak, dengan gagak semua. Ada burung pipit semua. Kutilang semua. Perenjak semua. Merpati semua. Itu alami. Dalam bab ini sama manusia dengan burung. Ketika ada dua burung yang berbeda, kok kemudian menyatu? Mesti ada yang senasib. Itu diriwayatkan dari Malik bin Mihwal rahimahullah. Ketika dia sedang jalan, lihat di atas sebuah pohon, terkejut. Kok di satu sarang burung itu, kok dua burung kok beda, kok bisa kumpul. Ini aneh. Hadza ghurab, hadza humam. Ini kakak, ini merpati. Kok bisa kumpul ya? Aneh, dicermati sama dia. Tidak lama, terbang. Ketika terbang, dicermati. Fa'idha huma a'rojan. Ternyata dua burung itu sama-sama pincang. Dia mengatakan, min hahuna yattafiqan. Dari sini kumpulnya, podo pincangi. Tidak mungkin. Manusia jadi demikian. Secara kecondongan hati, secara fitrah, Rasul mengatakan al-arwahu junudul mujannadah, yang namanya ruh itu satu kesatuan, sebuah pasukan yang terus menyatu, enggak mungkin berpisah. Fa ma ta'arafa min ikhtilaf, yang saling mengenal akan menyatu. Wa ma tanakara min ikhtilaf, yang saling enggak mengenal akan berpisah. Itu ruhnya manusia sama, muslim dengan muslim, kafir dengan kafir, saleh dengan saleh, yang fasik dengan yang fasik, sunni dengan sunni, hizbi dengan hizbi. Ketika Rasuni ma'al hizbi, ada yang senasib. Kayak gitu ya. Kok ada sunni dengan hizbi, ada yang senasib. Bisa jadi hizbinya tobat, itu yang sangat diharapkan. Tapi kalau hizbinya belum tobat, berarti salafinya yang dicurigai. Kalau diriwayatkan di Fudhal Ibnu Iyad rahimahullah, tegas mengatakan, hadza min an-nifaq, kata beliau. Tidak mungkin seorang sunni bisa dekat dengan seorang hizbi illa minan nifaq, ada kemunafikan di situ. Ada penyimpangan di situ. Lihat, terbang. Oh, ternyata biasa. Ya min hahuna istami'ani. Tapi biasa ya. Nah, bukan barang sarung baru ini, bukan ini. Barisan sakit hati. Oh, senasib. Yang ini ditahdir oleh para ulama, yang ini ditahdir oleh para ulama, senasib, akhirnya ketemu. Plak. Begitu. Kok bisa ya? Ini satu orang ini penyimpangannya itu dikarenakan dia suka menghizbikan orang lain. Dikit-dikit hizbi, dikit-dikit mubtadi, kayak hajurin. Yang ini tuh anti tahdir, anti hizbi. Dikari dikit-dikit hizbi, ekstrim ini. Ada ahlu tamyi, semacam kayak halabiyun. Kok kumpul ya? Kok bisa kolaborasi ya? Loh, kok ngisi bareng? Loh. Itu nyata ya, Irwan? Lihat, ternyata berkas nasib. Yang ini ditahdir oleh para ulama, ini juga sama ditahdir oleh para ulama. Senasib, sama-sama ditahdir. akhirnya bersatu. Dan itulah ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bidah. Pemahamannya berbeda-beda, ideologinya berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Tujuannya adalah menyerang al-haq dan ahlul haq. Narakallahu fikum. Hadza min zaman. Al-muhim hadza. Intinya barakallahu fikum adalah persahabatan. Kita harus bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang baik. Kalau kepingin selamat, kepingin tegak di atas sunnah, kita harus bersahabat karibnya. Bersahabat karib hanya dengan yang di atas sunnah, ma'ruf dengan salafiyahnya, dengan sunnahnya. Jangan bersahabat karib dengan ahlul bidah, jangan dengan hizbiyun, jangan dengan masbuh ahli syubhah yang banyak syubhatnya, jangan dengan para fattan ahlul fitnah yang banyak fitnahnya. Jangan. Atau dengan yang abu-abu. Dengan yang jelas, putih, bersih di atas sunnah yang mulia. Barakallahu fikum. Akan selamat insyaAllah. Akan selamat insyaAllah. Dia menjanjikan Nabi kita Muhammad SAW. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Yang sabar bersama dengan mereka. Ini juga sangat penting diingatkan ya ikhwan. Sebagian pihak itu rela lompat pagar. Duhurnya 11.50. Nah, ya sholat duhur ya. Saya lagi dicekat begini jadinya lo lagi. Ya, tadi saya ngomong apa ya, Pak? Nah, lupa lagi akhirnya. Tadi saya ngomong apa? Nah, yang sabar bersama dengan ahlu sunnah salafiyin. Pandanglah manhaj mereka. Jangan memandang individu dan person-person mereka. Mereka tidak maksud. Ada yang wataknya halus, ada yang wataknya agak kasar, ada yang senang softball, ada yang ngerjain orang, senang reza, ada yang enggak, ada yang macam-macam. Yang sabar menghadapi mereka. Saya kasih tanda, sebagian pihak itu sampai rela lompat pagar. Dikarenakan ada kelas pribadi dengan fulan wa'alan. Person. Wah, kecewa, jengkel, akhirnya dianggap penyimpangan ini. Lompat pagar. Padahal pagar yang dia lompat tadi itu sebelumnya dia itu ini menyimpang. Sebenarnya sama mereka aja lah, yang penting gak kecewa. Na'udzubillah minzalik. Ada tindak tanduk, tasarrufat, tingkah laku sebagian pihak yang kurang tepat dan tidak mewakili yang lain. Mungkin yang terlalu keras, ini yang mungkin terlalu kencang begitu, yang kebablasan begitu, person. Dia kena getahnya, kecewa, akhirnya lompat pagar. Jangan demikian. Jangan memandang personnya, jangan memandang beberapa orangnya, pandang manhajnya. Bersama dengan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin dalam suka dan duka. Barakallahu fikum. Akan selamat insyaAllah. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yuhalil. Yang namanya sahib ini sangat luar biasa pengaruhnya, barakallahu fikum. Begitu ya. Agata ikhwan. Agata. Di antara unsur yang lainnya barakallahu fikum yang meneguhkan kita adalah majelisul ilmi. Majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu. Ini jelas ya ikhwan. Jangan sampai kita lepas daripada ilmu syar'i. Majelisul ilmu. Majlis ilmu yang disampaikan di sana ayat wa hadith, terangan para ulama, membahas masalah aqidah, masalah fiqih, masalah hadith, masalah tafsir dan akhlak dan juga yang lain-lainnya. Ilmu. Majlisul ilm itu majlisnya para anbiya wal mursalin. Majlisul ilm itu majlisnya salafun salih. Majlisul ilm itu majlis al-zikr. Majlisul ilm itu majlisnya para kurama wal fudala, orang-orang yang mulia, orang-orang yang penuh dengan fadilah. Majelisnya orang-orang yang baik warahmatullahi wabarakatuh. Disitulah kita akan mendapatkan ketenteraman, mendapatkan ketenangan dari Allah Azza wa Jalla. Sakinah warahmah akan datang kepada kita semua di majelis tersebut. Dan iman akan semakin bertambah, akan semakin baru, fresh. Ketika kita sering bermajelis ilmu, mendengarkan, menghayati ayat, demi ayat yang dibacakan, yang dijelaskan, hadis yang disampaikan, yang diuraikan, keterangan-keterangan para ulama yang disampaikan, itu akan menenangkan jiwa, menenangkan hati. Yang awalnya sudah mulai luyu-luyu, futur-futur, kencang kembali. Yang awalnya enggak paham, enggak paham, jadi paham. Yang awalnya enggak ngerti ilmunya, jadi paham ilmunya, diilmui, diamalkan dalam keseharian, itu luar biasa. Dan disitulah tempatnya untuk mendapatkan bimbingan-bimbingan, baik dari kalangan para asatidzah atau dari kalangan para ulama yang dinukil para asatidzah dan juga yang lainnya, di tempat itu, di majalisul ilmi, barakallahu fikum. Maka jangan heran kalau dalam banyak ayat, dalam banyak hadis dan keterangan para ulama una yang menerangkan tentang fadilah ilmu, fadilah talabul ilmi, fadilah majlis-majlis ilmu, fadilah rihlah ilmiah dan yang lainnya, dikarenakan besar efek positifnya untuk masing-masing kita, barakallahu fikum. Bukan semata-mata menambah ilmu, tetapi juga untuk meneguhkan hati kita, membuat kita tegar di atas sunnah sampai akhir hayat nanti, barakallahu fikum. Nama ya, di antara sebab sebagian pihak yang menyimpang jauh dari majelis ilmu, sibuk dengan dunia wama fiha, pelan-pelan menjauh hilang. Hati-hati. Di antara sebab orang itu jatuh dan terpelanting, menjauh dari para ikhwah. Jauh. Lingkungannya kurang bagus. Ada yang menjauh karena masalah pribadi, gesekan pribadi menjauh. Akhirnya jauh betulan, lompat pagar. Ada yang tipikalnya itu sendiri-sendiri. Semuanya sendiri, nggak usah pakai rame-rame. Saya lahir sendiri, hidup ya juga sendiri, ya rame-rame deh, mati juga sendiri, tanggung jawab juga sendiri. Akhirnya menyendiri, akhirnya jomplang sendiri. Allahu musta'an. Ada yang demikian. Barakallahu fiikum. Hati-hati. Ini semuanya membahayakan di dalam kita Allah. Maka untuk selamat harus kembali pada unsur-unsur yang mengokohkan kita tadi, dari mulai para ulama, profil-profil yang Allah jadikan sebagai penguat-penguat umat, mafatih lil khair, mafatih lil syar, kemudian para ikhwah, kemudian majalisul ilm dan juga yang lain-lainnya. Ini sangat penting untuk kita perhatikan, sekali lagi, untuk keselamatan diri kita masing-masing. Ketika kita selamat, alhamdulillah, taufik minallah, kita bertahmid kepada Allah Azza wa Jal, kita dan keluarga kita. Dan ingat, ketika kita menyimpang, na'udzubillah min dzalik, la yadur illa nafsana anfusana, tidak akan membahayakan siapapun, membahayakan diri sendiri. Kamu menyimpang, dakwah akan terus jalan, sunnah akan terus jalan, kafilah ahlu sunnah akan terus jalan. Yang sama rombongan, maka masya Allah, bersama dengan orang yang soleh insya Allah ta'ala. Yang lompat pagar bersama dengan yang lainnya, maka dirasakan sendiri-sendiri. Penyimpangan tanggung sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Ini adalah kafilah, barakallahu fikum, kafilah sunnah gitu ya. Safinatus sunnah, safinah najah. Ini adalah bahtera sunnah, bahtera keselamatan, barakallahu fikum. Maka siapa yang menaikinya dia akan selamat, siapa yang tertinggal daripadanya akan binasa. Seperti yang digambarkan oleh Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu kasafinati Nuhin. Yang namanya sunnah seperti bahtera Nabi Nuh. Man rakibaha najah, siapa yang menaikinya dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa wa hawa, dan siapa yang tertinggal daripadanya, tidak naik, maka dia akan tenggelam dan dia akan binasa. Maka kembali pada masing-masing kita. Tugasnya para ustaz menyampaikan, tugasnya para dai hanya memberikan penyampaian dan penyampaian. Tugasnya para ulama memberikan bimbingan-bimbingan, arahan-arahan. Semua kembali pada masing-masing kita. Maka tempuhlah sabab-sabab keteguhan dan jangan menyimpang dari asbab keteguhan tadi. Jangan menempuh jalur-jalur penyimpangan. Tempuhlah jalur keselamatan di atas sunnah. Dan masing-masing kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua tadi wajib dan harus diiringi selalu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa supaya dihidupkan jiwa kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan doa-doa yang lainnya, maka ini harus disertakan dalam langkah-langkah kita, setinggi apapun ilmu kita, seluas apapun ilmu kita, setebal apapun iman dan takwa kita kepada Allah. Jangan sampai melupakan yang namanya doa kepada Allah Azza wa Jal. Sebab itu dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Seorang Nabi, seorang Rasul. Terus berdoa kepada Allah dengan doa yang disampaikan tadi. Doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, barakallahu fikum. Maka semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menganugerahkan kepada kita semua al-thabat ala sunnah, keteguhan di atas sunnah, barakallahu fikum. Dan semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada kita semuanya husnul khitam, khatimah yang baik dalam kehidupan kita, dan diselamatkan dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada, amin ya rabbal alamin. Dan juga jangan lupa, di antara upaya meneguhkan jiwa, yang lupa disampaikan ya kawan, membaca sejarah, sejarah para anbiya wal mursalin, membaca sejarah Nabi kita Muhammad SAW, membaca sejarah para salafun salih, membaca sejarah para ulama. Kita pelajari dari mereka, kita beli ibroh dari mereka, keteguhan mereka, kesabaran mereka, keistiqomahan mereka, sabarnya mereka, zuhudnya mereka, semangat mereka, ilmu mereka, amal mereka, dakwah mereka, dan semua kehidupan mereka. Maka itu merupakan ilmu yang langsung, ilmu yang hidup, diterapkan dalam keseharian, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Kita sekarang sudah Evan, tinggal 3 menit persiapan untuk zuhur, dan insyaallah taala pada zuhur nanti diteruskan sejenak untuk apa yang mungkin disampaikan dari pertanyaan yang ada. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hadzal.